بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, saya seorang karyawan swasta di perusahaan. Saya ada aturan dilarang memakai jilbab selama bekerja. Alhamdulillah. Sejak saya di kantor, saya lepas jilbab. Bagaimana hukumnya? Lihat baik-baik ya. Kalau antum bisa menemukan pekerjaan yang membuat kemuliaan anda sebagai muslimah terjaga, kenapa mencari pekerjaan yang menodai kemuslimahan anda? Cari. Rizki anda tidak akan tertukar. Hanya putri yang tertukar. Rizki tidak. Rizki tidak. Menteri yang ditukar. Rizki tidak. Allah sudah jelas katakan dalam Al-Quran, rizki anda akan diberikan. Quran surah ke-51 ayat 22 paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki anda itu di langit sudah dituliskan, tidak akan tertukar dan dijanjikan akan diberikan kepada anda. Bagaimana cara memberikannya? Rizkinya di mana? Di langit. Kita tinggal di mana? Di bumi. Allah turunkan ke bumi. Quran surah kedua ayat 29. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dia jadikan semua rizki yang di langit turun ke bumi untuk kalian. Baik, jadi rizkinya di mana? Di langit. Turun ke mana? Ke bumi. Kita di mana sekarang? Bukan, tadi Kelapa Gading. Kita di Nurul Bahri, di Kelapa Gading. Anda tinggal di Kelapa Gading. Rizki anda turun di Kemang. Turunnya di Kemang, tinggal di Kelapa Gading. Maka apa yang dilakukan? Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia yang tinggal di Kelapa Gading misal dalam konteks ini, silahkan cari rezeki anda yang di Kemang, jalan sana, ikhtiar kerja. Bagaimana caranya? Cara yang cari cara yang halal, halal thayyiban, yang baik. Jadi kalau anda bisa cari yang halal, kenapa cari yang haram? Karena dengan yang halal pun rezeki anda dapat segitu, cari yang haram dapatnya segitu. Maaf ya, maaf, anda kelihatan aja banyak, kerja dengan cara yang haram dapatnya segitu juga. Allah tuliskan rizki anda 100 juta. Mau pakai yang halal, pakai yang haram, gak akan bertambah, gak akan berkurang. Jadi kalau anda dapat dengan cara yang halal, ngapain dengan cara yang haram? Anda mau sampai, maaf, sampai koprol cari rizki pun, maaf, dapatnya segitu juga. Lalu kenapa anda mesti memaksa diri dengan cari yang haram? Anda buang-buang waktu. Halal 100 juta, haram 100 juta. Kenapa gak cari dengan cara yang halal? Perbedaannya di mana? Di keberkahannya. Ibadi, hambaku, kata Allah. Lihat, khalaqtu lil ibadati fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah bagi rezeki kalian, jangan terlampau lelah. Allah katakan di hadis qudsi, jangan lelah mencari rezeki. Bagaimana cara tidak lelah mencari rezeki? Quran surah kedua ayat 172. Lihat, kerjakan ibadah mendekat kepadaku, maka aku akan permudah keberkahan rizki untukmu. Kalau engkau tinggalkan aku dalam hal ibadah, maka aku akan buat susah engkau dalam mencari rizki, dan engkau tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah aku tetapkan. Jelas ya? Maka dari itu, saran saya, maka kembalikan kepada jilbabnya, cari rizki yang baik, kenakan jilbab yang baik, dan bayangkan ketika mengatakan itu, mungkin aku akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya menyeru menutup kajian kita, karena kita akan menunaikan salat asar berjamaah. Menutup kajian saya pada seluruh muslimah, ayo cepat kenakan jilbab sebelum dikenakan oleh orang lain. Karena perempuan muslimah ketika meninggal, bedanya dengan laki-laki, dia dikenakan jilbab. Ya, jangan bikin malaikat bingung, ketika meninggal baru pakai jilbab. Kamu siapa? Saat hidup gak berjilbab, ketika meninggal main pakai jilbab. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Bulan depan kita nanti coba atur. Insyaallah tanggal 17 Desember hari Ahad kita ada hari Al-Quran. Kita ada program tentang pengajaran menghafal Quran dalam 30 hari. Dan itu akan dibagikan mushaf secara gratis. Dan nanti insyaallah bersama para hufadz yang lain. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.